Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar Anda semuanya? Baik-baik semua, puji Tuhan. Siapa yang berdoa untuk saya pagi ini? Coba angkat tangannya. Oke, puji Tuhan. Ya. Masih ada. Walaupun tidak banyak gitu ya. Oke. Jemaat sekalian, saya mau bacakan, mengajak membaca beberapa ayat Alkitab. Yang pertama coba kita baca Roma pasal 1 ayat 16 dan 17. Kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Kita baca lagi di Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul pasal yang ke-4. Coba baca di Kisah Para Rasul pasal yang ke-4 ayat yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal 4 ayat yang ke-12. Kalau sudah dapat, kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Oke, kemudian kita membaca satu ayat terakhir, yaitu 1 Korintus, surat Korintus, surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, pasal yang ke-9 ayat yang ke-16. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16. Kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah kami baca. Kami ingin memahaminya, merangkumkannya. Dan kami ingin supaya firman-Mu betul-betul berbuah lebat di dalam hidup kami. Puji hormat kami naikkan pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Ada 3 bagian ayat Alkitab yang sudah kita baca. Yang pertama, Rasul Paulus tulis kepada jemaat Roma, katanya bahwa dia begitu yakin akan Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Karena Injil itu adalah kebenaran dari Allah yang menyelamatkan. Kebenaran dari Allah yang menyelamatkan. Kemudian di dalam Kisah Para Rasul, Kisah Para Rasul ditulis oleh Lukas, seorang dokter. Dokter Lukas menulis mengutip omongan Petrus ketika berkhotbah. Dia berkata, di bawah kolong langit ini, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Tidak ada. Tidak ada sama sekali. Cuman satu, yaitu Yesus saja. Jadi betapa hebatnya nama itu, karena hanya di dalam Yesus saja manusia bisa selamat gitu. Nah, oleh sebab itu di dalam surat Korintus, Rasul Paulus tulis kepada jemaat Korintus, dia berkata, jika aku memberitakan Injil, itu bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Karena itu keharusan bagiku untuk memberitakan Injil. Dan bahkan dia sampai mengutuk dirinya dengan berkata, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Betapa celakanya. Nah, bagaimana memahami ini semua? Ayat-ayat yang sudah kita baca ini. Mengapa hanya Yesus saja manusia bisa diselamatkan? Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Orang manusia sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Manusia jatuh ke dalam dosa ini boleh diibaratkan dengan orang kena penyakit yang enggak ada harapan ini. Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, enggak ada harapan. Setelah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia tidak mungkin bisa pergi ke surga. Mengapa? Karena surga tempat yang kudus, steril dari dosa. Jadi orang berdosa, dia dosanya sekecil apapun, tetap tidak bisa masuk surga. Karena surga steril. Surga tempat yang maha kudus, tidak bisa dimasuki oleh orang berdosa, biar dosanya sekecil apapun. Orang berdosa tidak mungkin menghampiri Allah yang maha kudus. Makanya ketika Musa mau ketemu Allah, dia kepingin melihat Allah, Allah bilang apa? Kamu lihat saya, kamu otomatis langsung mati. Karena Allah maha kudus, manusia tidak mungkin menghampirinya. Nah kalau gitu dosa ini mesti diselesaikan. Kalau ibaratnya sebuah penyakit yang sangat dahsyat, ini harus ada obatnya nih, penyelamatan orang berdosa ini obatnya apa gitu. Kena serangan penyakit virus yang sangat amat mematikan. Virus sekecil itu ternyata mematikan gitu. Membinasakan. Nah lalu muncullah berbagai ini. Orang pinter dengan berbagai solusinya. Orang pinter dengan berbagai solusi. Makanya muncullah berbagai kepercayaan animisme. Dari menyembah pohon sampai menyembah batu, menyembah apa saja disembah. Yang konyolnya bukan main-main, saya baca di koran. Sampai sembah tai sapi. Aduh, saya bilang ini. Gimana itu ke tai sapi disembah? Sembah sapinya saja sudah bodoh, betul nggak? Tapi kalau tai sapi disembah lagi, wah ini bodoh berpangkat ini. Kalau kita bilang itu benar. Saya baca ini kenapa orang bisa sampai sembah tai sapi ya? Katanya di Inggris, sekelompok mereka yang menyembah sapi, saya nggak usah sebut itu. Itu di Inggris ternyata ada satu ekor sapi yang mereka anggap itu kudus. Jadi mereka sembah. Tetapi sapi itu yang mereka bilang kudus itu ternyata kena penyakit gitu. Bayangkan, sapi yang kudus saja kena penyakitnya. Jadi oleh pemerintah Inggris, sapi ini mau dipunahkan gitu, supaya penyakit sapinya tidak menular ke manusia. Nah, sebelum sempat sapi ini dibawa untuk dimatikan, dia berak katanya. Nah, karena itulah maka lalu tai-nya mereka taruh ke dalam satu kaca yang di ini, dibikin model akuarium begitu. Akhirnya tiap hari jadi mereka sembah sapi. Tai sapinya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Jadi manusia jatuh ke dalam dosa seperti kena satu penyakit yang dahsyat gitu. Dan ini pasti mati. Lalu muncullah orang pintar segala macam arah dunia ini lalu dengan segala macam penyembuhannya. Dan muncullah berbagai agama, berbagai bentuk penyembahan yang tersebar kemana-mana. Muncullah pengajaran yang berkata bahwa ini dosa ini mesti bisa diselesaikan dengan berbuat amal banyak-banyak. Muncul juga pengajaran yang berkata bahwa dosa ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Dengan cara beribadah yang rajin-rajin masih gitu. Tapi apakah semua itu bisa menyelesaikan dosa atau tidak gitu? Jumat yang dikasihi Tuhan, Alkitab menulis dosa hanya dapat diselesaikan dengan penghukuman. Hanya dengan penghukuman saja. Tidak ada cara lain. Jadi karena dosa hanya diselesaikan melalui penghukuman saja, maka dosa hanya diselesaikan dengan penghukuman, maka tidak ada jalan lain, mesti ada yang dihukum. Oleh sebab itulah Allah janji mau kirim juru selamat, kemudian sang juru selamat akan datang dan dihukumkan di atas kayu salib. Sebelum sang juru selamat tiba, Allah suruh manusia melakukan ibadah simbolik yang menggambarkan. Oleh sebab itu, sepanjang sejarah manusia, ibadah simbolik membangun mesbah, taruh domba di atasnya, sambil pegang kepalanya, mengaku salah, kemudian domba itu disembelih. Itu artinya, Allah memberi solusi kepada manusia untuk menyelesaikan masalah dosanya, kemudian dosa manusia ini diselesaikan dengan penghukuman, dan sang juru selamat akan datang dan akan dihukumkan di atas kayu salib. Sebelum sang juru selamat ini tiba, domba ini menggambarkannya. Sejak zaman Habel mempersembahkan seekor domba, kemudian sampai ke zaman Nuh keluar dari Batra mempersembahkan seekor domba, kemudian sampai Abraham, sampai ke Musa, sampai semuanya, dan akhirnya sang juru selamatnya tiba, Yesus Kristus, tersalib di atas kayu salib, menyelamatkan dosa, menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus tergantung di atas kayu salib, dosa seisi dunia dari Adam dan Hawa sampai manusia terakhir ditimpakan kepadanya, dan dia dijatuhi dengan penghukuman. Jemaat yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi dari dosa Adam dan Hawa, dari Adam dan Hawa sampai dosa manusia terakhir, ditaruh ke atas dirinya dan dijatuhi hukuman. Oleh sebab itulah tadi kita baca, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain. Tidak ada pribadi lain. Hanya melalui dia. Jadi, orang-orang yang hidup sebelum penyaliban Yesus Kristus, kalau mereka mau dosa mereka dihitung selesai, mereka harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang akan datang. Dan kita yang hidup sesudah penyaliban Yesus Kristus, kalau mau dosa kita juga dihitung selesai, kita harus bertobat dan percaya kepada Juru Selamat yang sudah datang dan dihukumkan di atas kayu salib. Jadi sepanjang sejarah manusia, dari Adam dan Hawa sampai manusia yang lahir terakhir, tidak ada satu orang pun bisa masuk surga, karena surga tempat yang kudus, yang tanpa melalui bertobat dan percaya kepada Yesus. Tidak ada satu orang pun. Saudara yang saya kasih dalam Yesus. Inilah yang Rasul Paulus bilang, kebenaran Injil yang penuh dengan kekuatan. Inilah yang Rasul Paulus katakan bahwa, inilah kebenaran yang memerdekakan. Memerdekakan manusia dari apa? Memerdekakan manusia dari berbagai kungkungan pengajaran-pengajaran yang salah sebenarnya. Yang akan menjerumuskan manusia ke dalam neraka. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Berbagai-bagai pengajaran akhirnya muncul. Kalau saya umpamakan, ini manusia tadi kena sakit penyakit yang sangat amat parah. Kemudian memang sudah muncul di segala tempat orang yang bilang dia bisa menyembuhkan penyakit ini. Dengan segala macam cara, ibaratnya seperti kanker hari ini. Waduh, kalau Anda kena kanker, saudara. Orang kasih tahu, makan ini. Udah. Sekali satu orang berkata, makan itu, apa nangka, itu apa? Sirsak namanya. Ya. Sirsak langsung harganya melambung, sampai daun-daunnya juga habis di pasaran. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, ya, karena semua orang makan sirsak sama daun-daunnya semuanya. Saudara, nah, begini. Kalau manusia kena satu penyakit, nama penyakitnya ini penyakit dosa ini. Ternyata solusi dari Allah mengirim Sang Juru Selamat datang. Dan Sang Juru Selamat sudah disalibkan di atas kayu salib di kota Yerusalem. Kebenaran akhirnya dipancarkan dari Yerusalem ke seluruh penjuru muka bumi ini. Dipancarkan ke seluruh muka bumi ini. Banyak orang bertanya kepada saya, Dr. Suyantoyo, bagaimana dengan orang yang di hutan yang tidak pernah dengar Injil? Apakah mereka diselamatkan atau tidak? Ya kalau tidak dengar Injil, tidak diselamatkan. Dan banyak orang mempertanyakan begini lagi. Masakan mereka tidak pernah dengar Injil, kan mereka mana boleh masuk neraka? Kan mereka tidak pernah dengar Injil. Mereka mesti dikasih kekecualian, loh. Wah, kalau mereka dikasih kekecualian, maka perintah Tuhan bukan pergilah beritakan Injil. Tapi apa? Ya, janganlah pergi dan jangan beritakan Injil. Supaya mereka tidak dengar dan bisa dikasih kekecualian, gitu. No, tidak. Tetapi perintah Tuhan adalah apa? Bahwa pergilah beritakan Injil. Bergegaslah. Mengapa? Karena orang pada mati sebelum obat ini bisa sampai kepada mereka. Gitu. Begitulah. Ini pada mati, ini pada bertumbangan. Oleh sebab itu bergegaslah supaya Injil bisa sampai kepada mereka. Jadi biar dia di hutan, kalau tidak dengar Injil, dia mati, dia akan masuk neraka. Jadi betapa pentingnya berita Injil ini supaya bisa sampai kepada mereka. Betapa pentingnya. Karena tidak ada pengobatan lain. Tidak ada hal apalagi yang bisa menyelamatkan selain ini. Oleh sebab itu harus bergegas. Harus pergi. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi di dalam menyebarkan obat ampuh ini. Untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Ternyata menghadapi banyak halangan. Mengapa? Ya ibaratnya sekarang satu obat yang sangat ampuh yang mau disebarkan dari Yerusalem. Ternyata itu menyinggung perasaan banyak dukun-dukun, banyak pengobat tradisional segala macam yang ngesok, yang berkata, oh bisa, saya bisa menyembuhkan. Dia bilang, ini obat baru apa? Obat baru datang dari mana? Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, berapa puluh tahun komunisme China, Mao Zedong segala macam, mengatakan bahwa apa? Mereka berkata, jangan dengar Injil, katanya. Injil itu pengajaran dari Barat. Itu agama orang Barat. Kita sudah punya agama orang Timur. Jangan dengar itu. Waduh, sudah. Itu ibaratnya sekarang ini. Orang sudah sakit kanker nih. Bisa mati nih. Nggak lama lagi mati. Dari stadium 1, naik 2, naik 3, naik 4. Tahu-tahu ada obat dari Yerusalem. Ampuh, sekali minum, pasti kankernya hilang. Tetapi apa? Bagaimana? Orang Indonesia mulai bilang apa? Dukun-dukun Indonesia bilang, saya dukun paling jago di sini. Menyembuhkan kanker, tau nggak? Yaitu, jangan minum obat itu. Itu obat datang dari Barat. Gitu. Wah, ngaco deh. Saudara yang saya kasih tahu, kira-kira begitulah. Jadi penguasa-penguasa juga banyak melarang Injil masuk. Melarang Injil masuk. Negara-negara Arab, negara-negara melarang Injil masuk. Negara komunis melarang Injil masuk. Padahal Injil tidak pernah menyakiti siapapun. Memberitakan Injil dengan kasih. Injil penuh kasih. Injil itu adalah kasih bahkan. Mengapa bisa ada bangsa di muka bumi ini yang menolak Injil? Sungguh bertentangan dengan akal sehat sebenarnya. Mengapa bisa begitu? Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi ketika Injil ini mau disampaikan, diberitakan, banyak pemerintah yang menghalangi. Nah sekarang kalau begini, kalau di satu negara, orangnya semuanya kena kanker, sudah stadium 4 semuanya, terus ada obat yang ampuh mau dimasukin, tapi dia bilang, presidennya bilang apa? Dilarang masuk obat yang mereknya Injil. Ini gimana kalau gitu? Rakyatnya gimana? Ya, tumbang, mati satu-satu, habis semuanya. Jadi obat yang merek Injil tidak boleh masuk, katanya. Lalu diomongkanlah segala macam fitnahan terhadap obatnya. Obat itu kalau diminum, katanya, ya toh, itu kamu langsung akan jadi gila misalnya gitu ya toh. Wah, ini semua orang nggak berani gitu. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Belum lagi itu pengobat-pengobat lokal semuanya pada menentang misalnya. Pengobat-pengobat lokal semuanya. Dokter-dokter di Indonesia semuanya membuat statement bahwa ini obat tidak boleh diminum, katanya ya. Karena kalau diminum, kankernya malah jadi ganas, lebih cepat mati, katanya gitu. Misalnya gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Kalau begitu, ini pemberitaan obat itu untuk menyembuhkan itu akan terhambat. Sebenarnya persis dengan pemberitaan Injil ini. Mengapa sampai 2000-an tahun Injil diberitakan masih banyak orang yang tidak diselamatkan gitulah? Mengapa 2000-an tahun ini Injil sudah diberitakan tapi banyak orang yang tidak terselamatkan? Mengapa? Itu ada banyak kontranya. Banyak kontra. Belum lagi muncul obat lain lagi yang mereknya kurang lebih, satu namanya Injil, satu namanya Injil gitu ya. Waduh gitu ya toh. Ya enggak. Dan khasiatnya juga sama, padahal dia di omongannya gitu ya, di dalam ininya penjelasannya sama katanya gitu. Cuman beda sedikit. Satu diminum, satu ditelan katanya. Waduh. Ya toh, ini gimana? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Ya. Jadi selain ini dukun-dukun lokal menghalangi, dokter-dokter lokal pemerintah menghalangi, muncul banyak obat palsu. Didirikan banyak stasiun obat palsu, apotek-apotek yang jual obat palsu banyak di mana-mana misalnya, ya kan? Waduh, mereknya sama. Saya pergi ke toko obat. Satu hari saya mau beli, Anda tahu itu obat zambuk, itu zambuk yang untuk kalau jatuh gitu ya. Saya bilang, saya mau beli ini obat zambuk. Saya bilang, ini yang jual ini orang Kristen, dia kenal saya lagi. Wah, dia bilang, dia Musa ya. Oh iya, saya bilang, saya mau beli obat zambuk. Saya bilang, herannya dia ngambil dari tempat lain. Saya bilang, kenapa bukan yang ini? Yang ini palsu, Pak. Saya bilang, yang benar aja. Saya bilang, saya jadi curious, jadi ingin tahu. Saya bilang, coba saya bilang, bagi saya mah persis sama gitu loh. Ini apanya yang palsu? Saya bilang, kenapa ini palsu, ini benar? Coba, mana bedanya? Saya mau pelajari lain kali, saya nggak ketipu, saya bilang gitu. Dia keluarin dua-duanya. Nah, dia bilang, nih, bedanya cuma ini, dia bilang. Yang asli, itu tulisan zambuk, di atasnya ada R kecil lingkar. Ah, ini asli. Yang ini dia zambuk, nggak ada R-nya, dia bilang kecil. Oh, Wah celaka sih bilang orang yang moles ini, nggak sembuh-sembuh. Aduh ya. Yang herannya orang Kristen jual obat palsu juga, saya bilang. Ya, saya lihat mukanya, saya bilang, ngaco ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Coba bayangkan, ya dong. Nah, sekarang, ya, ketika Injil, kebenaran Injil diberitakan, mulai dari Yerusalem dan kata Tuhan Yesus apa? Mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi, supaya semua orang dengar Injil, dan tidak ada orang yang binasa, semua orang diselamatkan. Tapi ketika berita Injil itu keluar, itu ternyata ada penguasa-penguasa yang menghalang, melarang, ada pengobat-pengobat lokal yang sok tahu, bilang itu kurang baik, ini lebih baik, segala macam. Injil tertahan. Muncul lagi beberapa pabrik pemalsu, gitu, pabrik pemalsu, saudara. Mengajarkan masih gini-gini. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Hari ini banyak sekali gereja yang memberitakan Injil yang salah. Memberitakan Injil yang salah. Nah, coba, jemaat yang saya kasih dalam Tuhan Yesus. Menurut Anda, mana yang masih lebih baik? Ini. Orangnya tulus, tapi obat yang dia jual palsu. Dengan orangnya tidak tulus, tapi obatnya masih asli. Mana masih lebih bagus? Hah? Mana masih lebih bagus? Yang orangnya tulus, baik hati, penuh kasih, ya, tapi obatnya palsu. Dia nggak tahu sih, dia nggak tahu mungkin. Dia nggak tahu, dia cuma jual saja. Dia orangnya baik hati, tulus. Kasihnya besar, taat ya. Kasihnya besar. Tapi obatnya palsu. Obatnya palsu. Beda dengan satu ini nggak tulus gitu loh. Nggak tulus. Tapi obatnya ini asli. Kalau menurut Anda, mana yang masih lebih bagus? Hah? Yang mana? Obatnya asli. Bagusnya, idealnya sih, orangnya tulus, obatnya juga asli. Itu grafe gitu. Amin. Ah, puji Tuhan. Amin gitu. Ya kan? Jadi ini, orangnya tulus, betul nggak? Obatnya masih asli. Ah, itu idealnya, jaminan. Makanya kongres kita punya tema, Anda lihat, ini di pampang sini Anda kira ini hiasan doang ya? Waduh, ini bukan ya? Ini konsisten gitu, konsisten. Dari awal buka jual obat gitu loh ya. Tidak pernah jual yang palsu gitu. Consistent in purest motivation. Motivasinya murni. Highest morality. Moralnya tertinggi. Kemudian sound doctrine. Doktrin yang benar. Doktrin yang benar. Inilah. Maka ini kali ini tema kita. Jadi begini. Ya oke. Kalau hatinya murni. Hatinya itu apa? Motivasinya bagus gitu. Doktrinnya ngaco. Ini malah lebih bahaya gak? Ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Karena apa? Anda pernah gak ketemu orang yang jual obat yang pinter ngomong, gitu? Dia bilang apa? Burung aja bisa dia bawa turun, gitu loh ngomong. Pinter ngomongnya. Waduh, kalau kita dengar dia ngomong, kita bisa sampai kayak dihipnotis, gitu. Ujung-ujungnya beli, gitu ya. Ya. Tapi, ya, yang dia jual justru barang palsu. Ini celaka. Semakin pinter dia ngomong, semakin bagus dia, mencelakakan semakin banyak orang. Pasti itu. Nah, itulah sebabnya mengapa kita menekankan paling utama itu adalah doktrin yang benar. Karena apa? Kalau sekalipun memberitakan Injilnya misalnya enggak begitu bagus, ya loh. Memang sih ada banyak laporan sama saya, ini mahasiswanya ngaco begini, begitu, begini. Ya, saya bilang, Injilnya masih benar enggak? Masih benar sih, Pak. Oh, ya bagus ya itu. Masih menyelamatkan orang gitu. Karena Injilnya masih bagus. Tapi kalau doktrinnya sudah salah. Oh, saya kan bilang, wah, itu celaka. Dia celaka ini. Celaka. Karena apa? Justru dengan kepintaran yang ngomong dan lain sebagainya, dia akan mencelakai banyak orang. Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Begitulah ya. Begitulah mengapa kita menekankan doktrin yang benar. Doktrin yang benar ini adalah obat yang masih benar, murni benar. Oke. Tetapi sekarang ini, di dalam pemberitaannya, kita menghadapi halangan. Kita menghadapi halangan. Mengapa? Karena ada banyak pabrik obat palsu sekarang berdiri di mana-mana. Mereknya sama dengan kita juga banyak. Gitu loh. Sama dengan kita. Ini kalau gitu sudah puyang nih, bagaimana ini? Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, terakhir saya ingin katakan, ajak Anda lihat lagi. Apa kata Rasul Paulus? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Tetapi walaupun ada banyak pabrik obat palsu didirikan, menghadapi pemerintah yang melarang Injil, menghadapi pengajar-pengajar atau penyesat-penyesat lokal yang menolak Injil dan lain-lain sebagainya, namun anak-anak Tuhan tidak boleh putus asa dalam memberitakan Injil. Amin. Karena sekali kita putus asa, maka Injil yang benar akan lenyap dari muka bumi ini. Dengan demikian, maka harapan orang untuk diselamatkan pupuslah sudah. Tetapi selagi masih ada kita yang tidak pernah lemah, yang tidak pernah putus asa, yang tidak pernah hilang semangat dalam memberitakan Injil, maka Injil yang benar tetap akan dikumandangkan. Injil yang benar tetap akan dikumandangkan. Dan kita mengajar orang juga untuk apa? Untuk kritis gitu. Sejak Presiden Megawati saja kena obat palsu. Anda pernah dengar dulu kan? Waktu Megawati jadi presiden kan katanya. Wah, dibilang presiden saja kena obat. Sekarang kalau saya beli obat di apotek itu begini. Beberapa kali minum rasanya enggak ada hasil, saya mulai curiga ini. Ini bisa-bisa ini obat palsu ini. Kenapa minum beberapa kali ini kok enggak ada reaksi apa-apa? Jadi orang yang kritis. Kalau minum obat yang sekedar untuk hilangkan panas saja, kita enggak mau kena yang palsu. Anda bisa bayangkan, kalau Anda salah percaya pada Injil yang salah dan berakhir di neraka, itu enggak bisa keluar lagi, ulangi gitu. Enggak bisa keluar lagi, mau minta ulangi enggak bisa. Anda sudah ada di situ. Oleh sebab itu, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, jadilah orang Kristen yang kritis. Jadilah orang yang beriman, yang sungguh-sungguh ingin mau cari yang benar. Yang benar. Yang benar itu tidak mungkin disampaikan dengan cara marah-marah orang. Apalagi dengan pukul orang. Apalagi dengan memaksa orang. Apalagi dengan cara sembelih orang gitu. Itu tidak mungkin. Kalau itu benar, itu disampaikan dengan cara berargumentasi. Mengapa itu benar? Kalau tidak boleh, nggak boleh tanya lo ya. Wah, kok nggak boleh tanya? Mengapa? Karena nanti ketahuan salahnya. Barang siapa yang menjelekkan pengajaran Grafe, kita bunuh dia. Misalnya saya ngomong begitu ya loh. Mulai sini. Siapapun yang menjelekkan pengajaran Grafe, ya loh, siapkan pedang. Kita penggal kepalanya. Anda pasti harus berkata, ini pengajaran Pak Suyento ini 100% salah. 100% salah. Mengapa? Nah, bagaimana mungkin kebenaran itu disebarkan dengan cara, you know, sambil ngancam orang punya gitu. Dan lagi pula ada ini, misalnya pengajaran yang kalau sudah masuk ke sini enggak boleh keluar punya, enggak boleh keluar. Jadi barang siapa yang sempat sudah masuk jadi anggota jemaat Grafe di sini, you know, kemudian kalau dia keluar dia enggak mau jadi anggota jemaat lagi, kita kejar dia kemudian kita sembelih dia di rumah gitu. Misalnya gitu, kalau diajarin begini. Kalau itu namanya bukan percaya, bukan beriman. Itu namanya apa? Masuk perangkap namanya. Ya, namanya masuk perangkap gitu. Tidak demikian. Tetapi karena kita benar, maka kita selalu mengumandangkan bahwa kami membuka diri seperti kata Rasul Paulus. Kami membuka diri kami selebar-lebarnya untuk diselidiki. Untuk diteropong, diamati di mana kami tidak beres. Kami membuka diri. Siapapun yang mau datang berargumentasi, welcome. Kami akan layani dengan wajah tersenyum. Dan yang sudah jadi anggota jemaat Grafe, saya garansi Anda, kalau Anda ketemu gereja yang lebih benar, silakan pindah ke sana. kalau Anda ketemu gereja yang lebih benar. Mengapa? Karena kita berlomba-lomba untuk menjadi lebih benar, menjadi yang paling benar. Standarnya apa? Oh, standarnya pengajaran Pak Sulianto, bukan. Standarnya apa? Alkitab. Standarnya Alkitab. Adakah pengajaran yang lebih benar? Kalau ada, kita perlu ikut itu. Termasuk saya akan pindah ke sana. Jadi kita pindah sama-sama gitu. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, itulah. Itu tandanya kita cinta kebenaran. Oh, saudara yang saya kasih dalam Tuhan, sehingga kita memahami apa yang Rasul Paulus omong tadi. 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-16, dia berkata tadi apa? Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Mengapa? Karena Rasul Paulus begitu yakin, begitu mantap, Injil yang dia beritakan itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan tidak ada satu manusia pun akan masuk surga tanpa melalui Injil yang diberitakannya itu. Oleh sebab itulah maka, kalau kita mengasihi sanak saudara kita, kita mau mereka diselamatkan oleh Injil ini. Kalau kita mau menyelamatkan lebih banyak orang lain yang kita kenal, yang kita kasih, kita perlu memberitakan Injil ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, supaya pemberitaan Injil yang benar ini berkesinambungan, maka Anda menjadi anggota jemaat di sini. Mendukung Grafe, dan kita bersama-sama bergandengan tangan, memberitakan Injil yang benar bersama-sama, supaya kebenaran ini bisa sampai ke telinga siapa saja, dan mereka semuanya bisa diselamatkan, bagi yang mau diselamatkan. Amin jemaat sekalian. Nah, itulah sebabnya kita adakan kongres. Kongres ini, tanggal 15 mulai, kita panggil mereka semua yang kita kirim keluar untuk memberitakan Injil. Kita panggil mereka, bayangkan. Habis berapa duit? Beli tiket lebih dari 20 juta kita. Panggil mereka kembali. Panggil mereka kembali, kita mau dengar apa yang mereka omong. Apa yang mereka sudah kerjakan di Balikpapan, di Kalimantan, di Sumatera. Apa yang mereka sudah kerjakan, kita mau dengar gitu. Yang kurang semangat, kita mau tambahan semangat. Yang banyak semangat, yang besar dari kita, kita minta disemangatin sama dia. Itulah, saudara. Tetapi, saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus, yang membuat sedih itu adalah apa? Malah jemaat Grafenya yang gak datang, misalnya gitu. Waduh, kalau sudah begitu, ya toh. Saya sendiri biasanya tiap kali kongres itu saya sedih sekali. Ya toh. Karena saya lihat si Anu gak datang. Si Anu tidak datang. Mengapa dia tidak datang ya? Mengapa dia tidak mau ikut sama-sama menyemangatkan ini, menyemangatkan satu gerakan pemberitaan Injil yang benar ke seluruh Indonesia. Dengan Anda hadir saja, Anda sudah menambah semangat orang lain. Betul? Dengan Anda hadir saja, Anda kasih salam kepada mereka yang kirim keluar. Anda salam kepada mereka yang dikirim keluar ke Sumatera. Aduh ya. Gimana? Sudah berapa orang Anda dapat di sana? Karena Anda ada bagian di dalamnya. Jemaat Grafe ada bagian di dalamnya. Anda ucapkan dia selamat, kasih semangat sama dia. Dan biarlah pemberitaan Injil lebih semarak lagi. Injil yang benar itu. Amin jemaat sekalian. Mari kita berdoa. Apakah Anda sudah diselamatkan oleh Injil yang benar? Ini satu pertanyaan. Kalau sudah, Anda perlu maju ke depan untuk memberi kesaksian kepada jemaat. Sebelum memberi kesaksian kepada dunia. Atau Anda mau memberi dirimu dibaptis, Anda perlu maju ke depan untuk memberi diri dibaptis. Menjadi anggota jemaat, bergandengan tangan kita bersama-sama dalam satu institusi, satu kumpulan orang yang sungguh-sungguh memberitakan Injil yang benar. Supaya lebih banyak orang lain diselamatkan. Karena apa? Karena di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita bisa diselamatkan. Hanya di dalam nama Yesus saja. Bapa Surgawi, terima kasih untuk firman-Mu yang menyelamatkan kami, menenteramkan hati kami, mendorong kami untuk pergi memberitakannya kepada orang lain. Puji hormat Tuhan kami naikkan pada-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa.